saat langit-langit buram, semendung lentera dinding yang bersinar suram. Semua bagaikan menatap dalam selimut bisu, seakan rona kecewa di belai mesra yang kan sirna sekejap dalam mimpi pesona. Temaram lentera halaman tatra menjelang, kelip cahaya sinar canda sang payung malam menerpa titik celah jendela. Lentera bayangan cintanya, sinarmu kan tetap berangi, harapan hari ke hari menuju cakrawala senja. Adakah kau cahaya rembulan akan berseri untuk menyambut surya cerah pagi hari? Seakan rona kecewa di belai mesra yang kan sirna sekejap dalam mimpi pesona. Sinar di canda sang bayung malam menerpa titik cerah jendela. Menerpa titik cerah jendela.